depan mata, ku ada jalan yang diam. Tak usah mau putar kata-kata, kau tak bisa tipu-tipu saya. Kau pun sifat ralaku, tak tahu semua. Tak usah mau sembunyi, kau tak bisa.